Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih pada al-qa'idatus tsaniyah, kaidah yang kedua, sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain, subutiyatin wa salbiyatin. Wa sifatus salbiyah, adapun sifat salbiyah, ma nafaha Allah subhanahu wa ta'ala an nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh sifat salbiyah ini adalah seluruhnya sifat nakis yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu nafyuha anillahi ta'ala. Maka sifat-sifat salbiyah ini kita wajib nafikan. Sifat-sifat salbiyah ini kita wajib nafikan, kita wajib hilangkan, tiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak cukup kalau kita hanya sekedar menafikan saja. Tidak cukup kalau kita hanya meniadakan atau menafikan sifat-sifat salbiyah tersebut. Ya, harus dengan ma'a isbati diddiha alal wajhil akmal. Kenapa? Karena menafikan sifat, meniadakan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah suatu hal yang sempurna. atau tidak menunjukkan pada kesempurnaan, menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, itu belumlah menunjukkan suatu kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menyertakan atau harus disertai dengan menetapkan ma'isbati, dengan menetapkan diddiha lawan dari sifat yang kita nafikan tersebut. Harus disertai dengan menetapkan lawan dari sifat yang ditolak. Alal wajhil akmal, ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada sisi yang paling sempurna. Ya. Jadi sekali lagi, menafikan sifat, meniadakan sifat itu tidaklah menunjukkan pada suatu kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita menetapkan lawan dari sifat yang kita nafikan tersebut. Jadi di dalam menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meniadakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus disertai dengan menetapkan lawan dari sifat yang dinafikan itu. Ditetapkan alal wajhil akmal, ditetapkan pada sisi yang paling sempurna. Kenapa demikian? Kenapa harus disertai dengan menetapkan lawannya? Tadi kita sudah jelaskan bahwa kalau menafikan saja, menafikan tak semata, itu belum sempurna, belum menunjukkan kesempurnaan. Harus disertai dengan menetapkan lawannya, baru bisa menunjukkan satu hal yang sempurna. Karena wazalika, karena li'anna ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi fal muradu bihi bayanu intifa'ihi li subuti kamali diddihi. Ya, karena sifat-sifat tersebut yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, sifat-sifat tersebut yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, maka itu maksudnya adalah apa? Ya, sifat-sifat tersebut itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala li subuti kamali diddihi. Kenapa? Karena yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu lawan dari sifat yang kita nafikan itu. Seperti misalnya kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat al-maut. Sifat apa? Al-maut. Berarti sifat al-maut ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu dipenuhi oleh apa? Oleh sifat al-haya lawannya, ya enggak? Karena adanya sifat al-haya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kamil, yang sempurna, maka tidak mungkin ditempati oleh sifat al-maut. Ya, ibaratnya seperti itu. Tidak mungkin ditempati, dipenuhi atau diisi dengan apa? Al-maut. Ya. Maka ketika kita menafikan sifat al-maut tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus menetapkan lawannya, itu sifat apa? Al-haya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menafikan tak ya, harus menetapkan lawannya, sifat al-hayat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah ikha, fahimtum? Tayib. La li mujarradi nafih, bukan cuma sekedar apa? Bukan cuma sekedar menafikan semata atau tok begitu. Tidak. Itu tidak sempurna. Bukan hal yang sempurna. Kenapa? Li'anna nafiya laysa bikamal. Karena ini saya diulangi lagi di sini. Syekh Shalih saya mengulanginya lagi. Li'anna nafiya laysa bikamalin. Kenapa? Karena menafikan itu, ya, menafikan itu bukanlah suatu hal yang apa? Yang sempurna. Ya. Bukan suatu hal yang sempurna. Illa yatadammana ma yadullu alal kamal. Ya, kecuali kalau mengandung atau disertai dengan menetapkan kesempurnaan lawannya. Baik, insyaallah. Paham ini? Alasan lain. Wa zalika li anna, ada tiga alasannya. Kita menafikan sesuatu, ya, bahwasanya penafian semata, penafian tak, itu belumlah menunjukkan pada suatu hal yang sempurna, menunjukkan kesempurnaan. Kenapa? Alasannya satu, karena menafikan itu berarti kita meniadakan, ya enggak? Meniadakan kan? Kalau kita menafikan itu berarti sama saja kita meniadakan, mengosongkan, ya enggak? Menghilangkan, meniadakan, ya? Nah, sekarang apakah ketidakadaan itu atau sesuatu yang tidak ada itu bisa dianggap sempurna? Bisa dianggap sempurna? Wal adamu, sesuatu yang tidak ada itu laisa bisyai. Apakah bisa dianggap sesuatu? Kalau sesuatu itu tidak ada, misalnya tidak ada, apakah bisa itu dianggap sebagai sesuatu? Dianggap syai? Yang bisa dianggap syai itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, bisa enggak dianggap sebagai sesuatu yang ada begitu? Tidak bisa. Fatlan an yakuna kamal, apalagi menjadi sempurna, ya enggak? Tentu tidak bisa lagi, ya enggak? Ya, begitu. Jadi menafikan itu ibaratnya sama saja meniadakan. Sesuatu yang tidak ada, maka laisa bisyai, bukan apa-apa, ya enggak? Ya kan? Bukan sesuatu yang bisa kita nilai dan sebagainya. Apa yang kita nilai kalau sesuatu itu kosong kok, tidak ada? Apalagi kalau dianggap sebagai hal yang sempurna, tentu tidak bisa lagi, ya enggak? Wa insyaallah ikhwan. Maka berarti menafikan saja itu belum sempurna. Kalau kita hanya sekedar meniadakan, menghilangkan itu, sama saja tidak ada. Tidak ada itu bukan suatu hal yang sempurna. Maka harus dibarengi dengan menetapkan apanya? Lawan dari yang kita nafikan tersebut. Kita menafikan dari Allah SWT al-jahlu. Kenapa? Karena kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT. Karena kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT, sehingga tidak mungkin disifati dengan sifat apa? Al-jahlu. Jadi menafikan sifat al-jahlu dan kita menetapkan sifat al-ilmu bagi Allah SWT. Itu satu, bahwa menafikan saja itu belumlah sempurna. Kenapa? Alasannya pertama, karena menafikan itu sama saja berarti tidak ada, ya enggak? Sesuatu yang tidak ada maka tidak bisa dianggap apa-apa, ya enggak? Ya kan? Tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang apa-apa, ya enggak? Tidak bisa dianggap apa-apa, apalagi mau dianggap sempurna. Oke? Tep. Yang kedua, Kenapa kita menafikan sesuatu? Menafikan alasan yang kedua, kita menafikan. Yang kedua kenapa? لِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَكُونُ لِأَدَمِ قَبُلِيَةِ الْمَحَلِّ لِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَكُونُ لِأَدَمِ قَبُلِيَةِ الْمَحَلِّ فَلَا يَكُونُ كَمَلًا كَمَا لَوْ قُلْتَ الْجِدَارُ لَا يَزْلِمُ. Terkadang pula kita menafikan karena apa? Kenapa? Terkadang pula kita menafikan itu karena apa? Li adami qabiliyatil mahalli. Apa itu maksudnya? Adam qabiliyatil mahalli. Al mahal itu apa? Tempat. Adamul qabiliyah berarti tidak bisa menerima. Ya. Terkadang pula kita itu menafikan karena tempat yang mau disifati itu tidak bisa menerimanya. Karena tidak bisa menerima sifat tersebut. Tempatnya tidak bisa menerima. Ya. Nah, kalau tidak bisa menerima sifat tersebut, apakah itu bisa dianggap sempurna? Tidak. Ya. Jadi kita menafikan kenapa? Karena tidak bisa menerima sifat tersebut, artinya tidak bisa disifati dengan sifat itu. Ya? Tidak bisa menerima sifat tersebut atau tidak bisa disifati dengan sifat itu. Sehingga kita menafikan sifat tersebut darinya. Contoh. Dicontohkan di sini oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, al-jidaru la yazlim. Al-jidar apa al-jidar? Tembok tersebut tidak zalim sedikit pun, masyaallah. Ya, tembok itu ya antum tendang, antum tinju, ya antum pukul, antum robohkan dan sebagainya, diam-diam aja. Enggak ngamuk, enggak balas, tidak membalas dengan berbuat zalim. Oh, berarti temboknya baik. Iya kan? Kenapa? Dia ditinju, dia ditendang, diam-diam aja tembok tersebut. Apakah karena kebaikan tembok tersebut sehingga kita mengatakan, oh, temboknya tidak berbuat zalim sedikit pun? Apakah karena kesempurnaan tembok tersebut? Bukan. Kenapa? Karena tidak bisa disifati atau menerima sifat apa? Sifat zalim, ya enggak? Apakah tembok bisa dianggap zalim? Bisa? Bukan nasir ya. Jangan sampai ini tunjuk berarti nasir yang zalim, bukan. Tembok mah ini nih. Tembok, ya. Ya, jadi kita menafikan sifat zalim dari tembok tersebut, dari jidar tersebut, bukan karena kesempurnaan dari jidar itu, dari tembok tersebut, tapi kenapa? Karena tidak bisa menerima sifat apa? Sifat zalim. Jidar itu bukan sesuatu yang bisa disifati dengan apa? Zalim, ya enggak? Maka itu bukan satu hal yang sempurna. Wadin shalikha? Paham? Wadi, itu alasan yang kedua. Alasan yang kedua, kita menafikan sifat tersebut. Kenapa? Alasannya karena tidak bisa menerima sifat itu. Tidak bisa disifati dengan sifat tersebut. Maka itu bukanlah suatu hal yang apa? Yang sempurna. Itu bukanlah suatu hal yang sempurna. Ya, wadin shalikha, faham tu? Taip. Alasan yang ketiga, waqad yakunu lil ajzi anil qiyami bihi fayakunu naqsan. Waqad yakunu lil ajzi anil qiyami bihi. Terkadang kita menafikan sifat. Karena kenapa? Apa sebabnya? Karena ketidakmampuan, karena kelemahan untuk melakukan sifat itu. Karena ketidakmampuan untuk melaksanakan, untuk melakukan sifat tersebut. Apakah itu sempurna? Justru itu apa? Nakis, ya enggak? Justru itu rendah dong. Bukan sempurna, justru itu nakis. Kalau tidak mampu melakukan sifat tersebut. Ya? Waqad yakunu lil ajzi anil qiyami bihi. Terkadang kita menafikan karena ketidakmampuan untuk melakukan sifat tersebut. Karena kelemahan untuk melakukan sifat tersebut. Seperti contohnya dibawakan di sini oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, contoh dari sebuah syair. Kubailatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nasa habbata khardalin. Kubaila. Apa itu Kubaila? Kubaila itu adalah bentuk tasgir dari Qabilah. Kubailah berarti apa? Qabilah kecil. Ya, qabilah kecil. Suku kecil gitu ya. Datang qabilah besar menyerbu dan menyerang Kubailah ini. Qabilah kecil ini. Wah, bagaimana qabilah kecil tersebut? Apakah dia membalas? Kubailatun la yaqdiruna bizimma. Kubailah kecil tersebut. Kubailah kecil tersebut tidak sedikit pun membalas. Wala yazlimuna an-nasa habbata khardalin. Dan sedikit pun tidak berbuat zalim. Ya, dia sudah diserang, dia sudah dihancurin, tapi Kubailahnya ya, enggak membalas sedikit pun serangan tersebut. Hinaan tersebut, wah berarti kabilahnya baik-baik banget ya berarti ya, iya, seperti misalnya siapa, ya Abdullah, ya Abdullah orangnya pendiam, masya Allah, dimanapun kalau dia ikut taklim pendiam gitu, ya, datang orang yang berbadan kekar gitu, besar tinggi, ya, ngapain sama Abdullah? Mukul Abdullah, weh, astagfirullah. Mukul Abdullah, Abdullah diam aja, tinju dikeprek-keprek begitu. Ah, masya Allah, diam aja dia, enggak balas sedikit pun. Masya Allah, baik sekali. Apa karena Abdullah baik? Bukan, kenapa? Karena lemah gitu kecil. Oh, astagfirullah, lemah. Ya, sehingga apa? Dia tidak membalas sedikit pun perlakuan orang yang gede besar kekar itu. Ya. Baik banget Abdullah, tidak balas dendam dia. Cuma dalam hatinya dongkol, iya kalau saya besar nanti tak balas juga. Ya, tep. Apakah karena kedermawannya sehingga tidak berbuat zalim sedikit pun Kubailah tersebut? Bukan, tapi kenapa? Karena tidak sanggup untuk membalas ya, karena tidak mampu, tidak punya kekuatan ya enggak untuk membalas atau melawan Kubailah, Kubailah yang besar tersebut yang menyerangnya, menyerbunya. Wa insyaallah kha. Apa kita sempurna? Justru itu adalah nakis. Justru itu adalah terhina nih. Wa insyaallah kha. Fahimtum? Tayib. Jadi itu kena kita alasan. Jadi kalau kita menafikan itu belum tentu menunjukkan apa? Satu hal yang sempurna, maka kita harus menetapkan lawannya. Apakah kita menafikan sifat tersebut dari Allah SWT karena dengan alasan tiga ini? Karena kelemahan Allah? Karena Allah tidak bisa menerima sifat tersebut? Bukan. Tapi kenapa? Karena sempurnanya sifat-sifat lawan dari sifat yang kita nafikan tersebut. Kita menafikan dari diri Allah SWT al-maut. Kenapa? Karena kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala al-maut, apa an-naum. Kenapa? Karena kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak ngantuk, enggak tidur kita. Ya. Kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala al-jahl. Kenapa? Karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah tidak bisa menerima sifat tersebut, bukan karena Allah itu lemah dan sebagainya, bukan. Karena kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT sehingga tidak mungkin untuk disifati dengan sifat-sifat nakis. Wa insyaallah ikhwah. Faham tu? Taib. Itu tambahan daripada al-qaidatu tsaniyah. Ya, al-qaidatu tsaniyah. Jelas? Ya, ikhwah jelas, wadih. Selanjutnya, al-qa'idah rabi'ah. Ya, al-qaidatu ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. As-sifatus subutiyah, ini lanjutan dari sifat subutiyah. Sifatu madhin wa kamalin. Fakullama kasrat wa tanawa'at dilalatuha zahara min kamalil mawsufi zahara min kamalil mawsufi biha ma huwa aktsaru. Ya. Sifat subutiyah ya, sifat subutiyah itu adalah sifatu madhin wa kamal. Sifat apa? Sifat madah. Apa itu madah? Sifat yang terpuji, kamal, dan sifat apa? Sempurna. Fakullama kasrat, maka setiap kali bertambah banyak, ya, fakullama kasrat, maka semakin bertambah banyaknya, watanawat, dan semakin bermacam-macamnya sifat-sifat subutiyah ini, ya, semakin bertambah banyaknya, semakin beraneka ragamnya apa yang ditunjukkan oleh sifat-sifat subutiyah tersebut, maka zahara min kamalil mausufi biha mahu aksaru. Maka semakin apa? Semakin zahara, semakin nampak, semakin jelas kesempurnaan dari yang disifati dengan sifat subutiyah tersebut sesuai dengan bertambah banyaknya sifat-sifat subutiyah itu. Wadih? Jelas? Saya ulangi. As-sifatus subutiyah, sifat subutiyah adalah sifatu madhin wa kamalin, adalah sifat yang terpuji dan sifat sempurna. Fakullama kasurat, maka semakin banyak semakin bertambah banyaknya sifat-sifat subutiyah ini, watanawa'at, dan semakin beraneka ragamnya, bermacam-macamnya dilalatuha apa yang ditunjukkan oleh sifat subutiyah tersebut, maka bagaimana mausuf? Maka akan semakin apa? Sempurna, ya enggak? Maka zahar min kamil mausuf. Maka si mausufnya, si pemilik sifat tersebut akan semakin apa? Semakin sempurna, sesuai dengan banyaknya sifat-sifat subutiyah yang dia dimiliki. Ya enggak? Contoh misalnya. Si A dan si B. Si A, Masya Allah, orangnya baik, dermawan, ya, pandai, rajin bersedekah, rajin berinfak. Berapa? 5 kan? Si B, orangnya dermawan, baik hati, pintar. 3. Mana yang lebih sempurna? Si A apa si B? Hah? Si A, kenapa? Karena sifat subutiyah, sifat sempurna yang dimilikinya lebih banyak, ya enggak? Dibandingkan dengan si B. Jelas insyaallah ya kak? Gitu maksudnya. Jadi semakin banyak sifat subutiyah dan semakin beraneka ragam apa yang ditunjukkan oleh sifat subutiyah tersebut, maka si yang punya akan semakin apa? Akan semakin jelas, akan semakin nampak apanya? Kesempurnaannya. Oleh karena itu, mana yang lebih banyak, sifat subutiyah atau sifat salbiyah? Oleh karena itu, mana yang lebih banyak, sifat subutiyah atau sifat salbiyah? Jelas, sifat apa? Subutiyah. Ya? Maka jelas sifat subutiyah lebih banyak dibandingkan dengan sifat salbiyah. Walihada, kanatis sifatus subutiyah allati akhbarallahu biha an nafsihi aktsaru bikasirin minas sifatis salbiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itu, sifat subutiyah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, ya, tentang dirinya itu lebih banyak dibandingkan dengan sifat-sifat salbiyah. Ya. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat-sifat salbiyah. Dan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah atau metode Al-Quranul Karim di dalam menetapkan sifat dan di dalam menafikan sifat, antara sifat subutiyah dengan sifat salbiyah itu berbeda metodenya. Bagaimana ya kah metodenya? Manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah fi isbatis sifat wa nafis sifat. Nah, siapa yang hafal? Siapa yang tahu? Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah fi isbatis sifat wa nafis sifat, atau tariqatu Ahli Sunnati wal Jamaah fi isbatis sifati wa nafis sifat. Tep. Bagaimana ya ikhwan manhajnya? Bagaimana tariqahnya? Tep. Antum. Kenapa bisa begitu? Apa itu? Dengan alasan tadi. Apa tadi itu? Taib. Assantum barakallahu fikum. Ada lagi? Manhaj, metode, tariqah Ahli Sunnati wal Jamaah di dalam menetapkan sifat dan menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Manhaj ahli sunnati wal jamaah atau tariqatu ahli sunnati wal jamaah atau tariqatul Qur'anul Karim fi isbati sifat, di dalam menetapkan sifat, yaitu adalah al-isbatu bil mufassal. Al-isbatu bil mufassal wal-nafyu bil ijmal. Wal-nafyu bil ijmal. Jadi metode ahli sunnah wal jamaah, tariqah ahli sunnah, manhaj ahli sunnah di dalam menetapkan sifat itu adalah menetapkan sifat dengan cara tafsil. Dengan cara apa? Tafsil atau terperinci. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dengan menetapkan atau menyebutkan satu persatu sifat-sifat subutiyah tersebut. Ya, dengan menetapkan satu persatu sifat-sifat subutiyah itu. Sedangkan di dalam menafikan sifat, yaitu dengan cara mujmal, an-nafyu bil mujmal, menafikan secara mujmal atau global atau secara umum. Contohnya ya, penetapan secara tafsir, contohnya apa? Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya enggak? Wa huwas sami'ul basir itu dengan menyebutkan apa? Menyebutkan apa? Langsung sifatnya satu persatu, sami'ul basir, ya enggak? Wadih? Kalau secara mujmal menafikan, apa dalnya? Laisa kamitslihi syai'. Itu umum enggak? Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, mujmal, ya enggak? Ya, jadi menetapkan secara terperinci dengan menyebutkan satu persatu sifat-sifat tersebut, adapun menafikan itu secara mujmal, secara global. Kenapa bisa demikian? Kenapa demikian? Kenapa menetapkan secara tafsil, menafikan secara mujmal? Kenapa enggak dibalik? Menetapkan secara mujmal, menafikan secara tafsil. Kenapa? Kenapa? Taib, ahsantum, barakallahu fiik. Kenapa? Karena menetapkan secara tafsil itu lebih sempurna ketimbang menetapkan secara mujmal. Ya. Menetapkan secara tafsil itu lebih sempurna, ya, ketimbang menetapkan secara mujmal. Sebaliknya, menafikan secara mujmal itu lebih sempurna dibandingkan menafikan secara tafsil. Ya, menafikan secara mujmal itu lebih sempurna ketimbang menafikan secara tafsil. Kenapa demikian? Kenapa bisa? Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih bagus? Kalau kita katakan si fulan orangnya baik hati, dermawan, ya, suka bersedekah, suka berinfak, rajin beribadah, ya. Kemudian apa lagi? baik hati lagi, takwa, orangnya soleh, orangnya tak. Mana yang lebih baik? Ketimbang kita katakan orang si fulan itu adalah orang yang baik sama sekali. Mana yang lebih baik? Ah, tentunya yang mana? Yang lebih baik mana? Yang tadi, yang pertama kan? Kenapa? Karena banyak sifat. Kalau kita katakan si fulan itu orangnya baik hati deh, ya enggak? Bas, sudah cukup gitu. Dibandingkan dengan menyebutkan satu persatu gitu sifat-sifat sempurna itu, tentu yang lebih baik apa? Yang kita sebutkan satu persatu sifat-sifatnya tersebut. Kalau yang majmu'nya apanya yang baik, ya enggak? Belum tentu ya kan? Belum jelas ya enggak? Wadah insyaAllah. Tapi di dalam menafikan, menafikan secara mujmal itu lebih sempurna dibandingkan dengan menafikan secara tafsil. Kenapa bisa? Coba. Raja itu masya Allah tidak pernah sedikit pun berbuat apa? Kejelekan dibandingkan dengan kita katakan raja itu orangnya tidak bengis, tidak kejam, tidak apa lagi, tidak lalim dan sebagainya. Mana yang lebih baik? Kenapa? Tentu yang lebih baik yang pertama itu, ketimbang dengan apa? Yang dinafikan satu persatu. Kenapa? Bisa saja sifat nakis yang lainnya masih ada, ya enggak? Ya kan? Bisa saja sifat nakis yang lainnya yang kita tidak nafikan masih ada, ya enggak? Tapi kalau katakan raja itu masya Allah tidak pernah sedikit pun berbuat kejelekan, berarti tidak ada sama sekali padanya sifat-sifat nakis, ya enggak ya khah? Maka lebih sempurna menafikan secara mujmal dibandingkan dengan menafikan secara tafsir. Wa insyaallah ya akhah. Faham tu? Baik. Akan tetapi, nah ada tetapinya. Belum selesai ya. Qad yakunu. Akan tetapi apa? Qad yakunu. Terkadang. Terkadang apa? Terkadang Al-Quran itu juga menetapkan secara mujmal. Terkadang. Ya. Bukan berarti tidak sama sekali ya. Bukan berarti tidak sama sekali menetapkan secara mujmal. Terkadang juga menetapkan secara mujmal. Apa dalilnya? Buktinya apa? Walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah SWT sifat-sifat yang maha tinggi. Itu tafsir atau mujmal? Sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang maha sempurna, itu tafsir atau mujmal? Itu mujmal. Kenapa? Tentu ada tujuannya. Ada sebabnya. Kenapa terkadang menetapkan secara mujmal? Tujuannya apa? Libayani umumi kamali sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjelaskan keumuman sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seluruh sifat-sifat sempurna itu adalah milik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menunjukkan demikian, bahwa tidak ada satupun sifat sempurna melainkan dimiliki oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya, untuk menjelaskan keumuman ya, bahwa sifat-sifat sempurna itu seluruhnya adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah ya kha. Fahimtum? Baik. Demikian pula menafikan, terkadang juga menafikan secara apa? Tafsil. Tidak secara mujmal. Apa sebabnya menafikan secara tafsil? Lihat bukunya. Amma sifatus salbiyatu falam tuzkar ghaliban illa fil ahwal tali. Adapun sifat salbiyah, maka tidaklah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kecuali hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Al-ula bayanu umumi kamalihi. Jadi ini juga salah satu sebab menafikan secara tafsil, sama dengan menetapkan secara mujmal tadi, untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah, bahwa pada Allah itu tidak ada sifat-sifat apa? Nakis sedikit pun. Dalilnya laisa kamitsli syai'un, ini mujmal malah ya, itu mujmal ya. Alasannya kenapa Allah SWT menafikan secara tafsil tidak secara mujmal, alasannya adalah poin 2 dan 3. Poin 2 dan 3 di bukunya. Alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menafikan secara apa? Tafsil. Apa itu alasannya? Nafyu madda'ahu fi haqqihil kazibuna. Alasannya yang pertama atau yang kedua adalah untuk menafikan tuduhan dusta pada Allah Subhanahu wa taala yang dilontarkan oleh orang-orang pendusta. Berarti untuk membantah, untuk menafikan tuduhan dusta yang ditujukan kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang pendusta seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Maka Allah membantahnya. Allah mengatakan apa? Anda'au lirrahmani walada. Anda'au lirrahmani walada. Mereka yaitu orang-orang Yahudi menganggap atau menuduh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman punya apa? Punya anak. Mereka menuduh, mereka mendustakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Maka Allah membantahnya. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidaklah sepantasnya bagi Ar-Rahman itu punya apa? Punya anak. Ini secara tafsir atau bukan? Secara tafsir atau bukan? Ini tafsil. Yaitu apa? Dengan menyebutkan langsung sifat yang dinafikan. Yaitu apa? Tidak punya anak. Itu tafsil. Itu sebabnya. Kenapa Allah SWT terkadang menafikan secara apa? Tafsil. Untuk apa? Untuk menafikan. Ya, untuk membantah. Ya, tuduhan dusta pada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan, dilontarkan oleh orang-orang pendusta. Ya, contohnya ini. Alasan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menafikan secara tafsil? Alasan yang kedua yaitu adalah dafu tawahhumi naqsin min kamalihi. Yaitu untuk membantah adanya persangkaan nakis di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah untuk membantah adanya persangkaan rendah, adanya persangkaan nakis pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi Allah capek, Allah letih, butuh istirahat. Maka Allah membantahnya, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kata Allah apa? Wa ma massani min lugub. Dan kami sedikit pun tidak merasa apa, kata Allah, capek, tidak merasa letih, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Di sini menafikan secara apa ini? Tafsir atau tidak? Wa ma massana min lugub, dan kami tidak merasa capek sedikit pun. Itu menafikan secara apa? Tafsil. Jadi insyaallah ikhwan, paham tom? Ya itu. Jadi terkadang juga menafikan secara tafsil menetapkan secara mujmal. Ya, namun kaidah asalnya, tariqah asalnya, manhaj umum aslinya adalah apa? Menetapkan secara tafsil dan menafikan secara mujmal. Ya. Wadin insyaallah kha jelas. Ada soal? Ada pertanyaan? Akhwat ada pertanyaan? Silakan tulis di kertas terus dijatuhkan ke bawah. Ya. Enggak ada, ikhwan? Taip. Naam. Apa? Apanya? Taip. Ya, terserah Allah SWT. Allah mau 6 hari, kita mau ngapa? Oh, kenapa enggak sekaligus aja Allah ya? Sama seperti Allah SWT menurunkan Al-Quran. Kenapa harus beransur-ansur? Kenapa enggak sekaligus aja begitu? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, wallahu alam apa hikmahnya, apa faedahnya? Mungkin salah satunya untuk menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperlihatkan kepada kita akan kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ya. Tep, ada lagi? Tep, tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Al-Qaidatu Rabi'ah. Oh, ada berapa? Khamisah. Tep, cepat selesai nih. Alhamdulillah. Al-Qaidatul Khamisah, masih sifat subutiyah. As-sifatus subutiyatu tanqasimu ila kismin. Zatiyatin wa fi'liyatin. Baik. Sifatus subutiyah tanqasimu ila qismain, terbagi dua. Sifat subutiyah terbagi menjadi dua macam. Yaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah dan apa yang dimaksud dengan sifat fi'liyah? Fazatiyah itu, adapun yang dimaksud dengan sifat zatiyah, hiyallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Sifat zatiyah yaitu adalah sifat yang terus menerus disifatkan pada Allah Subhanahu wa taala. La yam lam yazal wa la yazalu, terus menerus, senantiasa, muttasifan biha, Allah bersifat dengan sifat tersebut. Allah senantiasa memiliki, terus menerus memiliki, mempunyai sifat tersebut. Daiman, selamanya, terus menerus. Contohnya kal ilmi, sifat al ilmu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifatkan ilmu kan? Apakah pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala tidak punya ilmu? Atau sedetik sekejap itu. Ya. Sedetik atau sekedipan mata gitu Allah tidak punya ilmu? Tidak. senantiasa dan terus menerus. Senantiasa dan terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat ilmu. Demikian pula al-qudrah. Apakah suatu ketika pernah Allah tidak qudrah atau lemah? Tidak. Selamanya. Ya, selamanya. Demikian pula as-sam'u, al-basar, al-izzah, al-hikmah, al-ulu, dan yang lain-lainnya, ya, daripada sifat-sifat zatiyah. Wa minha as-sifatul khabariyah kal wajhi wal yadain wal ainain. Perhatikan. Itu contoh tadi sifat apa? Sifat zatiyah, sifat yang terus-menerus dimiliki menjadi sifat bagi siapa? Allah SWT. Tidak pernah lepas atau tidak pernah hilang atau lepas dari Allah Subhanahu wa taala selamanya. Sifat zatiyah. Sifat zatiyah ini terbagi dua. Sifat zatiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat zatiyah khabariyah. Sifat zatiyah khabariyah. Yang kedua, sifat zatiyah maknawiyah. Sifat zatiyah maknawiyah. Zatiyah khabariyah dan zatiyah maknawiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah khabariyah dan sifat zatiyah maknawiyah? Taip. Sifat zatiyah khabariyah yaitu adalah sifat allati tasbutu min tariqil khabari. Hiya allati tasbutu an tariqil khabari. Walau lam yarid innassu biha lam yastati' al-aqlu wahdahu ma'rifatuha. Ya. Sifat zatiyah khabariyah hiya allati tasbutu antarikil khabari, yaitu sifat yang penetapannya melalui khabar, pemberitaan. Pemberitaan dari mana? Pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau pemberitaan dari nas, dalil. Namanya khabar, ya kan? Pemberitaan. Jadi, sifat yang penetapannya melalui apa? Metode apa? Melalui jalan apa? Melalui jalan ikhbar, pemberitaan, pengkhabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ataupun as-sunnah. Law lam yaridin nasu, ya, kalau seandainya tidak ada nas, dalil yang mengkhabarkan kepada kita tentang sifat tersebut, lam yastati'il aqlu ala ma'rifatiha. Lam yastatil aqlu ma'rifatuha. Maka akal tidak mampu bisa mengetahuinya. Kita tidak akan bisa mengetahui bahwa sifat itu ada pada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semata-mata ya, penetapannya berdasarkan apa? Khabar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut zatiyah khabariyah. Ya, akal tidak bisa menetapkannya. Kalau tidak ada nas, ya kita tidak bisa menetapkan bahwa Allah punya sifat itu. Seperti apa contohnya? Minha as-sifatul khabariyah. Di antaranya contohnya al-wajh. Al-wajhu. Apakah bisa akal itu membuktikan bahwa Allah punya wajah? Kalau tidak ada nas atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa Allah punya wajah, bisa enggak? Semata-mata kita berdalil akal untuk menunjukkan bahwa Allah punya wajah, bisa? Tidak bisa. Artinya apa? Wajah itu bukan sesuatu yang bisa dilogikakan gitu. Oh, punya wajah gitu. Kenapa begini-begini? Enggak bisa. Ya? Demikian pula apa? Al-yadain, al-ainain. Punya dua tangan, punya dua mata. Itu tidak bisa kita tetapkan. Kita tidak bisa katakan bahwa Allah punya sifat yadain, Allah punya sifat ainain, kecuali berdasarkan apa? Berita yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada berita yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan bahwa Allah punya dua tangan, Allah punya dua mata, ya kita tidak bisa mengatakan. Tidak bisa mengatakan bahwa Allah punya dua mata, Allah punya dua. Ya, tangan. Tidak bisa. Harus semata-mata berdasarkan apa? Khabar. Maka disebut apa? Zatiyah khabariyah. Apakah Allah sementara senantiasa punya wajah? Daiman senantiasa. Maka disebut zatiyah. Kenapa disebut khabariyah? Karena harus berdasarkan apa? Berita khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-yadain juga sifat zatiyah, senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-ainain, sifat memiliki dua mata, juga senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wadih? Taib. Ya. Kemudian yang kedua. Sifat zatiyah maknawiyah. Sifat zatiyah maknawiyah yaitu adalah ma yadullu ala maknan. Ya, ma yadullu ala maknan. Yaitu yang menunjukkan pada sebuah makna atau sifat makna. Dan akal bisa menunjukkan adanya sifat zatiyah maknawiyah ini. Akal juga bisa berdalil atau menunjukkan adanya sifat maknawiyah tersebut. Kalau khabariyah tidak, akal sama sekali tidak bisa. Tapi kalau sifat zatiyah maknawiyah ini bisa ditunjukkan oleh apa? Akal kita. Ya? Seperti apa contohnya? Zatiyah maknawiyah yang tadi disebutkan, al-ilmu, as-sam'u, al-basaru, al-qudra, al-ulu, al-izza, ya. Dan seterusnya. Selain apa? selain seperti al-wajah, al-yadain, ya, al-ainin, itu khabariyah. Kalau selainnya itu maknawiyah. Paham? Akal bisa menunjukkan bahwa Allah punya sifat tersebut. Seperti misalnya as-sam'u. Akal bisa berdalil bahwa Allah punya sifat as-sam'u. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala itu kan hidup atau tidak? Hidup kan? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu hidup, berarti kira-kira Allah itu mendengar atau buta? Mendengar atau tuli? Nah, tentu yang sempurna adalah apa? Mendengar. Berarti Allah punya sifat apa? As-sam'u, mendengar. Ini apa? Akal atau bukan? Akal. Wait, insyaallah. Faham, Tom? Baik. Jadi akal bisa menetapkan adanya sifat zatiyah maknawiyah tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah ikhwah. Jelas? Ya? Itu dua macam sifat zatiyah. Zatiyah maknawiyah, zatiyah khabariyah. Kemudian sifat yang kedua, sifat subutiyah yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Hiya allati tata'allaku bimasyiatihi. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Ya. Kalau zatiyah itu senantiasa tidak pernah hilang, tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau fi'liyah, ya, atau kalau fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan apa? Masyiahnya Allah. Apa itu masyiah? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, ya, Allah melakukan sifat tersebut. Jika Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak melakukannya. Kuat insyaallah. Jadi saat pernah Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sifat tersebut. Ya. Tidak senantiasa, ya kan? Tidak senantiasa dan tidak selamanya dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fi'liyah tersebut. Contohnya, nah, contohnya apa? Contohnya apa sifat fi'liyah? Contohnya adalah berbicara. Allah tidak pernah berbicara. Sifat berbicara fi'liyah? Baik. Sifat fi'liyah contohnya apa ya khah? Berbicara. Kok bisa berbicara? Mana berbicara? Seperti contohnya apa tadi? Sifat fi'liyah bukan berbicara, tapi berbicara dengan Nabi Musa. Jangan cuma katakan sifat berbicara. Jadi dia berkaitan dengan apa? Objek. Ya enggak? Berbicara dengan Nabi Musa. Ini sifat fi'liyah. Apakah Allah SWT daiman dan seterusnya berbicara kepada Nabi Musa? Berbicara kepada Rasulullah SAW senantiasa dan seterusnya? Tidak. Apakah pernah Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa? Pernah. Kapan ya? Sebelum Allah berbicara kepada Nabi Musa kan tidak berbicara kepada Nabi Musa, ya enggak? Ya? Apalagi nuzul ila samai dunia, turun ke langit dunia. Itu sifat fi'liyah, turun ke langit dunia. Jangan turun tok. turun ke langit dunia. Nuzul ila sama'id dunya. Itu sifat apa? Fi'liyah. Berarti insyaAllah. Tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling membunuh, dua-duanya masuk jannah. Itu sifat fi'liyah. Wa insyaallah. Fahimtum? Tapi nuzul itu sendiri, kalam itu sendiri, tertawa itu sendiri adalah zatiyah. Wa insyaallah. Adalah apa ikhwah? Zatiyah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa punya apa? Sifat apa? Tuh turun. Ya enggak? Apakah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak turun berarti Allah tidak punya sifat turun? Apakah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada Nabi Musa berarti Allah tidak punya sifat kalam? Punya kan? Bimakna apa? Kemampuan, ya enggak? Artinya apa? Allah memiliki kemampuan untuk melakukan sifat tersebut. Jadi min haisul asal, dari segi asalnya, aslinya, maka dia adalah sifat zat. Ya, adapun jika berkaitan sudah dengan yang lain seperti ke langit dunia, maka itu adalah apa? Fi'liyah. Nuzul itu sendiri adalah apa? Zat ya ikhwah. Wa insyaallah. Demikian pula al-kalam itu adalah aslinya adalah zat ya. Tapi kalau dari segi apa yang Allah bicarakan satu persatu dan dengan siapa Allah berbicara, maka itu adalah apa? Fi'liyah. Adapun kemampuan untuk berbicara itu sudah ada pada, senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kalau misalnya diam, apakah tidak dikatakan, "Oh, dia tidak bisa bicara." Bisu. Enggak. Tetap disifati dengan sifat apa? Al-kalam. Wa insyaallah ya kh. Faham toh? Jelas? Baik. Jadi, seperti apa istiwa di atas arsy? Ya, berkaitan istiwanya berkaitan dengan apa? Dengan al-arsy itu fi'liyah. Ya. Fi'liyah. Jelas insyaallah ya kh? Wa di hada? Ya, paham? Sifat fi'liyah ini juga disebut dengan sifat apa? Ikhtiyariyah. Disebut juga dengan sifat apa? Ikhtiyariyah. Atau sifat at-tari'ah. Kenapa? Muncul tiba-tiba, ya enggak? Sebelumnya enggak dilakukan kan? Kemudian dia dilakukan oleh Allah SWT. Disebut juga sifat ikhtiyariyah. Berdasarkan apa? Pilihan atau kehendak Allah SWT. Nah sekarang adanya sifat fi'liyah ini, apakah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu qadimah atau hadisah? Qadimah atau hadis, qadim atau hadis, apa itu hadis lagi? Baru. Apakah berarti Allah ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang baru? Tadi sudah kita jelaskan di awal-awal ya kan? Ya, ketika kita membahas tentang kelaziman, ya, adanya sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan berarti ada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang hadisah. Ya. Apakah perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu qadimah atau hadisah? Qadimah maksudnya apa? Sudah terdahulu dari awal, ya, sejak Allah ada, Allah juga sudah ada sifat tersebut. Ya, ini tafsir jawabnya. Kalau ditinjau dari segi nau'nya, jenisnya, dan asal sifatnya, maka sifat-sifat tersebut adalah qadimah atau zatiyah. Paham? Jika ditinjau dari segi asal sifat atau jenis sifatnya, maka sifat tersebut adalah qadim, zatiyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid. Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus melakukan apa yang diinginkan oleh Allah taala. Ya enggak? Wa insyaallah. Tapi jika ditinjau dari segi nau'nya, ya, atau satu persatunya, ya, maka itu adalah apa? Hadis. Artinya dalam ini dalam dari segi apa? Fi'liyahnya. Jadi adanya sifat fi'liyah bagi Allah itu menunjukkan adanya perbuatan Allah yang apa? Yang baru. Seperti ya, contohnya apa? Nuzul ila samai dunya, turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia itu senantiasa daiman terus menerus, tidak kan? Ya, berarti ini apa? Hadis. Sebelumnya tidak ada kan? Ya, tidak setiap saat kan? Demikian pula Allah bersemayam di atas arsy, itu juga sebelumnya Allah tidak pernah bersemayam di atas arsy, ya enggak? Nanti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setelah selesai menciptakan langit dan bumi, baru kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Sebelumnya ghairu mustawin 'ala arsy, tidak bersemayam di atas arsy. Berarti itu hadis, ya enggak? Demikian pula tertawa kepada Nabi Musa, apakah selamanya daiman? Itu juga hadis. Kenapa? Karena hanya pada waktu itu ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa, sebelumnya tidak. Wa insyaallah kha. Fahimtum hadza? Jelas? Tayyib. Ada pertanyaan? Naam. Ini pemahamnya makhluk, bukan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya pindah-pindah berarti? Sebentar sini itu terus berarti terus turun terus begitu. Itu makhluk. Apa yang antum pahami? Apa yang seperti itulah? Turunnya siapa? Makhluk. Bagaimana berarti kan sepertiga malam kita di belahan bumi itu ada yang sudah sepertiga malam, ada yang belum, ya enggak? Ada yang baru masih pagi, ada yang sudah siang dan sebagainya, ya enggak? Berarti Allah kapan turunnya di tempat itu? Di sini turun, nanti di sana lagi turun lagi. Itu kalau kita memahami dengan makhluk, ya enggak? Maka kita akan kebingungan, gimana ini? Kok bisa? Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Ya pahami begitu. Bagaimana dengan bumi? Ya seperti itu. Ketika di situ sepertiga malam, ya turun juga Allah SWT sepertiga malam. Ketika di tempat lain sudah masuk sepertiga malam, Allah juga turun. Kif? Wallahu a'lam. Bagaimana kifatnya? Bagaimana hakikatnya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jangan dibayangkan seperti makhluk, ya enggak? Turunnya Allah SWT ke langit dunia, jangan dibayangkan, didekatkan dengan pendekatan makhluk. Kalau kita dekatkan dengan pendekatan makhluk, kebingungan nantinya. Ya enggak, di sini sudah sepertiga, di sana belum sepertiga malam. Ya? Kalau kita mendekatkan turun tersebut dengan pendekatan makhluk, maka akan seperti itu, kebingungan. Tapi kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, Rasul mengatakan bahwa setiap sepertiga malam Allah turun, ya mau di sini sepertiga, di sana belum, ya Allah turun sepertiga malam terakhir. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kifiatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu yang susah dan rumit berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu bentuknya, Allah Subhanahu wa taala turun daiman setiap sepertiga malam yang terakhir. Mau bagaimana? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wadi? Jelas? Kalau kita pahami dengan makhluk, ya bingung nanti. Di sini sepertiga malam sudah, di sana belum. Ya? Wadi insyaAllah? Tayyip. Ada lagi ikhwah? Maafi, enggak ada? Tep. Kalau tidak ada, kita cukupkan sambil di sini. Ya, cukupkan sambil di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan al-qaidatus sadisah wal qaidatus sabi'ah. Qaidatus sabi'ah itu sebenarnya kita sudah bahas. Al-qaidatus sabi'ah itu sebenarnya kita sudah bahas pada kaidah yang ke berapa? 6 dari qaidul asma, asmaullah taala tauqifiyatun. Sama saja dengan sifatullah taala tauqifiyatun la majal aklifiha. Jadi tinggal sifat apa? As-sabi'ah yang ketujuh. Ya, yang keenam ya. Yang keenam ya, lumayan panjang ya. Yang keenam lumayan panjang. Ya. Bisa-bisa saya besok selesai ya. Ya, bisa-bisa selesai semua fasal 3, fasal salis juga selesai. Berarti tinggal pasal ya, berarti ada tambahan berarti ya. Ada tambahan. Kita lan kalau jadi kalau masih ada waktunya selesai semua kaidahnya, ada waktunya kita tambah ya, atau mungkin tanya jawab dan sebagainya ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanakallah bihamdik, syadallah ilaihi lan tasfiruka wa atubu ilaik.